Bila kau meragu padaku, genggamlah jemariku, melangkah bersamaku lagi. Lupakanlah saja semua yang telah berlalu. Cintaku hari ini bukan cinta yang dulu lagi. Sanggupkah kau dan aku memulai kembali, merangkai hati yang hancur berkeping-keping? Sanggupkah kau berjanji pun tetap di sini, menjaga hatiku bila kembali tak ingin pisah lagi? Rasakan kini mendewasakan hati. Sanggupkah kau dan aku mulai kembali, merangkai hati yang hancur berkeping-keping? Di sini menjaga hatiku bila kembali tak ingin pisah lagi. Wahai pintu hati, oh, terbukalah lagi. Dengar ku berjanji, ingin pisah lagi.